Evet hocam. Evet hocam. Tamam hocam. Aydın. Wafadul fuqaha Taib Asbuk. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita pada malam hari ini melanjutkan penjelasan masih dalam pembatal yang kedua. Pembatal Islam yang kedua. Ya, ini pembatal-pembatal Islam yang ada 10 di sini, yang kedua masih belum selesai dari penjelasannya yang sangat panjang. Yang kedua yaitu apa kemarin? Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasta'ita yad'uhum wa is'aluhum syafa'ata yatawakkalu alaihim kafara ijma'an. Siapa yang menjadikan antara dia dan Allah, ya ini menjadikan perantara-perantara, perantara tersebut diseru, dimintai syafa'ah, dijadikan tempat bertawakal, maka orang tersebut kafir dengan ijma'. Ya, ini telah datang kesepakatan ulama bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Dan kita masih dalam penjelasan dari kalamnya Syekh bin Bas rahimahullah taala. Qala sa'il za'ama ba'dun nas anna hadza qawlu ibni Taimiyah. Sahihun hadha ya Syekh? Fajaba na'am ma kadzaba. Mislu ma sarraha Ibnu Taimiyah. Sarraha Ibnu Taimiyah annahu syirkun akbar. Seorang yang bertanya kepada beliau dengan perkataannya, za'ama ba'dun nas, sebagian manusia menganggap bahwasanya ini adalah perkataannya Ibnu Taimiyah. Apakah ini benar ya Syekh, bahwasanya memang perkataannya Ibnu Taimiyah? Maka beliau Syekh Ibnu Baz menjawab, na'am, iya. Maka dapat dia tidak dusta. Yakni apa yang dinukilkan atau dikatakan tadi bahwasanya itu adalah perkataannya Ibnu Taimiyah, maka beliau Syekh bin Bas mengiyakan, membenarkan dan menafikan kedustaan. Yakni tidak dusta, benar seperti itu. Semisal apa yang ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah, misluma sarraha Ibnu Taimiyah, itu yang semisal ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwasanya itu adalah syirik akbar. Termasuk syirik akbar adalah tadi dalam penjelasan yang sebelumnya, yaitu orang bilang kepada kuburan, udu'li indallah manja'ila kubrin watalaba minhu ayatu walahu indallah. Orang yang datang kepada kuburan dan dia minta dari yang dikubur supaya menyeru kepada Allah, supaya menyeru untuk orang tadi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini termasuk syirik akbar. Ini sebagaimana yang ditetapkan dan ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini ada ta'liq, yakni catatan kaki nomor 1, dilihat halaman 85. Syarhu kasfi subuhat. Syarhu kasfi subuhat, yakni penjelasan tentang kasfu subuhat. Kasfu subuhat karyanya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, disyarah oleh Syekh bin Bas. Kasfu subuhat tulisannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, disyarah oleh Syekh bin Bas. Di sini dinukilkan dalam kaset yang kedua, bagian A, Tasjilat Bardain, yakni studio rekaman Bardain namanya. Qala fa'idatun, yakni fa'idah yang dikatakan oleh Syekh bin Bas. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala fi qa'idatin jalilatin, itu nama kitab Qa'idat Jalilah, nama kitab karyanya Ibnu Taimiyah yang masyhur, Fitawassul wal Wasilah, kaidah yang mulia dalam penjelasan masalah tawassul dan wasilah, halaman 41. Qala rahimahullah ta'ala, yakni Ibnu Taimiyah, wal musyrikuna min ha'ula'i qad yaqulun. Perhatikan, wal musyrikuna min ha'ula'i, orang-orang musyrik dari kalangan mereka, yakni mereka yang dikatakan apa, ubadul kubur, mereka orang-orang yang minta kepada yang dikubur. Qad yaqulun, kadang mereka berkata. Qad yaqulun maknanya apa? Kadang kalanya mereka berkata. Apa perkataannya? Inna nastasfi'u bihim. Inna nastasfi'u bihim, maknanya natlubu minal malaika wal anbiya ayashfa'u. Musyrikun yang mereka memiliki syirik, dengan mereka sebut yaitu meminta syafaat tadi dalam ucapannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam bin Abdullah, apa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah. Yakni dari kalangan mereka yang kesyirikannya karena tawassul, di antara mereka ada yang berkata, inna nastasfi'u bihim, maknanya kami meminta dari para malaikat dan para nabi supaya mereka memberikan syafaat. Itu makna nastasfi'u bihim. Kami meminta dari para malaikat dan para nabi supaya mereka memberikan syafaat. Fa idza ataina qabra ahadihim talabna minhu ayyasfa'alana. Maka apabila kami datang ke kuburan seseorang di antara mereka, yakni para nabi dan orang soleh, kami meminta dari yang dikubur tersebut, seseorang dari mereka, supaya yang dikubur ini memberikan syafaat untuk kami. Ini adalah syirik akbar yang tadi dijelaskan. Fa idza sawwarna tama timsalahu timsal, maka apabila kami menggambar apa timsal apa patungnya, hu domir di sini adalah apa, kembali kepada satu di antara mereka yang dikubur dari kalangan para nabi atau orang soleh, apabila kami menggambar patungnya, wa tamatsilu imma mujassadatun wa imma tamatsilu musawwaratun kama yusawwiruhan nasara fi kanaisihim. Dan apa itu patung, apa namanya timsal, patung-patung itu imma ada kalanya dia berjasad, patung yang seperti patung dipahat dari batu ataupun dari kayu menjadi apa? Patung. Mafhum? Nah itu. Itu gamblang seperti kalau buyut. Patung yang sering kita jumpai di kota-kota. Ya kan? Patungnya para pahlawan atau mungkin patung kuda. Dan misalnya Berituban ada patung juga itu ya. Nah itu. Nah. Patung itu ada kalanya dia memang mujassadah, yakni apa? Berbadan, berjasad. Jasad juga bahasa kita jasad, ya. Mujassadah yakni berjasad. Wa imma tamatsil, kadang juga patung-patung itu musawwarah, bergambar, tergambar saja. Seperti diukir atau dilukis. Diukir di pintu, di kayu, di batu, atau dilukis di kertas, di kain, itu patung. Sebagaimana orang-orang Nasoro menggambar patung-patung yang ada di kanais gereja-gereja mereka. Kanisatun jamaknya kanais. Qalu, mereka yang datang ke kuburan seseorang di antara mereka, fa maqsuduna bi hadzal tamasil tadakkuru ashabiha wasiyarihim. Tujuan kami membuat patung-patung ini adalah mengingat asli orangnya. Ashabirnya apa? Asli orangnya. Nah, seperti di tempatnya orang-orang sufi, di masjid-masjid mereka, di rumah-rumah mereka, di pajang gambarnya syekh mereka, syekh Torikot. Tujuannya apa? Mengingat asli orangnya. Apa ini? Nah itu, gamblang ini. Wasiyarihim, apa siyar? Mengingat apa? Biografinya, sejarahnya. Siro, jamaknya siyar. Wa nahnu nukhatibu hadhihi tamatsil, dan kami memanggil, berbincang-bincang dengan patung-patung ini. Wa maqsuduna khitabu ashabiha, dan tujuan kami memanggil patung itu adalah memanggil orang yang aslinya, yang dikubur tadi. Liyasfa'ulana ilallahi ta'ala, supaya memberikan syafaat untuk kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah lalu penjelasannya berkali-kali bahwasanya mereka tahu bahwasanya patung-patung itu tidak punya kemampuan apa-apa. Kalau diyakini punya kemampuan berarti syirik dalam apa? dalam rububiyah dan al-uluhiyah, ketika diyakini seperti itu kemudian diseru, dimintai. Kalau cuma diyakini bahwasanya dia gak punya kemampuan apa-apa, diibadahi syirik dan syirik dan uluhiyah. Tapi kalau diyakini bahwasanya punya kemampuan untuk menolong mereka potong-potong tadi yang dikubur tadi, maka ini termasuk syirik dalam al-syirik ar-rububiyah. Nah, tujuan mereka adalah memanggil yang aslinya supaya mereka memberikan syafaat untuk kami kepada Allah. Fayaqulu ahaduhum, maka seseorang di antara mereka bilang, ya sayyidi fulanan, ya sayyidi jirjis, au bitris, au ya siti alhanuna maryam. Siti itu bahasa Indonesia ya, siti bahasa Arabnya ya si, siti. Siti artinya apa? Tuan. Hah? Tuan, siti tuan. Tuan itu laki atau perempuan? Hah? Hah? Perempuan itu panggil tuan juga? Maksud tuan. Hah? Hah? Nyonya. Aywa. Nyonya. Aywa itu. Jadi kita bilang, sekarang kita sering dengarkan nama-nama siti-siti itu. Itu sebenarnya apa? Bahasa, kalau pelakinya apa? Sayyid. Kalau laki, siti. Kalau laki-laki, Sayyid. Nah, Sayyid Ibrahim. Sayyid Mahmud, terlalu namanya orang. Kalau nama Jawa mungkin apa? Supodo, Sayyid Supodo. Gitu. Nah, Sayyid itu bahasa Indonesia itu tuan untuk laki-laki. Tapi kalau untuk perempuan diharapkan apa menjadi si siti nyu, ini nyu, nyonya. Jadi seseorang di antara mereka bilang, wahai tuanku fulan, wahai tuanku jirjis, wahai tuanku bitris, au wahai nyonyaku alhanuna. Apa makna hanuna? Apa? Penyayang. Wahai tuanku yang penyayang, yaitu Bunda Maria. Nah, Maryam. Orang Nasar bilangnya apa? Bunda Maria. Au ya sayyidi al-Khalil, wahai tuanku al-Khalil. Au wahai atau wahai tuanku Musa bin Imran. Au garu dalik atau yang lainnya. Isfa'li ila rabbika, berikan syafaat untukku kepada Rabbmu. Jadi yang dipanggil tadi supaya mengantarkan syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yukhatibunahu, mana? Waqad yukhatibunal mayyit inda qabrihi. Kadang mereka itu memanggil mayit, ngomong dengan si mayit di sisi kuburannya. Apa sih perkataannya? Salli rabbak. Salli. Salli. Aslinya apa? Is'alli. Mintalah kepada Rabbmu untukku, minta yang dikubur. Wahai fulan yang dikubur, sayyid tuan fulan yang dikubur. Mintakan untukku kepada Rabbmu, mintakan untukku. Aku njaluk kanggo aku, njalukno, jalukno nang ngene Gusti Allah kanggoku. Nah, sesawa ni, jalukno nang Gusti Allah, nang Rabbmu, nang Tuhanmu kanggoku. Nah, itu namanya apa? Tawasul dengan yang dikubur. Au yukhatibuna al-hayya wa huwa ghaibun, atau mereka itu ngomong dengan orang yang masih hidup, tapi yang masih hidup ini bukan di hadapan dia. Bahkan dalam keadaan ghaib, jauh dari dia. Seperti orang-orang yang punya guru yang dia itu wali, di saat dia butuh dari pertolongan gurunya yang dikatakan wali tadi, walaupun gaib dipanggil, maka gurunya menyambut panggilannya, memenuhi kebutuhannya, menolongnya. Nah, kama yukhatibunahu law kana hadiron, sebagaimana layaknya kalaulah mereka itu ketemu langsung gurunya tadi dalam keadaan hidup, Memanggil yang gaib layaknya seperti ketemu langsung dalam keadaan hidup dan hadir di hadapan dia. Wayun awayun siduna kosoida. Dan mereka apa? Mengalunkan kosoid. Apa kosoid itu? Kosoid jamak dari kata kosida. Kosidatun jamaknya kosoid. Kosida itu bahasa Indonesia ya, sekarang jadi kosida sudah bahasa di bahasa kita. Kosida. Nyanyi, nyanyi-nyanyi namanya kosida. Kosidahan. Jadi mereka mengalunkan lagu-lagu, mendendangkan lagu-lagu dengan upaya untuk memanggil yang dipanggil dia itu walaupun sudah mati ataupun gaib tapi tidak ada di hadapannya dan hidup. Yaqulu ahadum fiha ya sayyidi fulanan ana bi hasbika. Wahai tuanku si fulan, aku dalam lindunganmu. Ana fi jiwarika, aku berada dalam pertolonganmu. Isfa'li ilallah, berikanlah syafaat untukku kepada Allah. Salillaha lana, salillaha lana, mintalah kepada Allah untuk kami. Ayan surana ala aduina, supaya apa? Supaya Allah menolong kami atas musuh kami. Supaya Allah menangkan kami atas musuh kami. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di musala-musala itu. Ya apa? Ya Rabbi bil Mustafa dan semisalnya itu. Itu mirip-mirip seperti itu. Ya Rabbi bil Mustafa namanya apa? Tawasul dengan zat. Itu baru masyru'. Tapi kalau dia langsung memanggil Mustafa, ya Mustafa, salillaha lana, itu syirik akbar. Mustafa siapa maksudnya? Nabi. Ya Mustafa, ya Nabiyana, ya kan? Salillaha, mintalah kepada Allah untuk kami. Nah, kalau itu syirik akbar. Tapi kalau ya Rabbi bil Mustafa, syirik al asghar. Kenapa? Karena dia memanggil Allah tapi dengan tawasul dengan zatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ghairu masyru', bahkan termasuk syirik asghar dan bid'ah dan dosa. Dan termasuk doa yang dikatakan melampaui batas. Seperti yang kemarin dijelaskan dalam khutbah Jum'ah Abdul A'la panjang lebar tentang doa yang melampaui batas seperti dantaranya itu. Ya Rabbi bil Mustafa, ataupun memanggil langsung yang dikubur supaya yang dikubur mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai apa? Wasilah syafaat. Itu termasuk doa yang melampaui batas imma syirik akbar dan juga kalau enggak syirik asghar dan juga termasuk muhdats dalam din. Dan antara mereka bilang seperti itu, salillah ayak sifa anna hadhi siddah. Dia bilang kepada yang dikubur, mintalah kepada Allah, wahai tuanku fulan, mintalah kepada Allah supaya Allah menyingkapkan dari kami tentang kesedihan ini, tentang apa siddah, apa perkara yang meruwetkan ini. Asku ilaika kada wa kada. Aku mengadu kepada engkau wahai yang dikubur Sayyid fulan, tuan si tuanku si fulan. Aku mengadu kepada engkau wahai tuanku si fulan ini dan ini. Maka mintalah kepada Allah supaya Allah menyingkapkan musibah ini, menyingkirkan musibah ini. Aw yaqulu ahadum, ataupun seorang antara mereka bilang salillaha ayyaghfirli. Seorang antara mereka bilang kepada yang dikubur, kepada Nabi dan yang semisalnya, salillah, mintalah kepada Allah supaya Allah mengampuni aku. Jadi minta kepada yang dikubur supaya yang dikubur mengantarkan permohonannya kepada Allah, yaitu berupa permintaan ampunan. Ini syirik al-akbar. Wa minhum man yata'awwala qawlahu ta'ala, di antara mereka ada yang mentakwil firman Allah Ta'ala, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasul lawazadullaha tawwabar rahima. Di antara mereka ada yang mentakwil firman Allah Ta'ala, walau annahum, dan jikalau Sesungguhnya mereka itu tatkala mereka mendolimi diri-diri mereka sendiri, jikalaulah dalam keadaan itu mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, maka mereka minta ampun kepada Allah, dan Rasul juga memintakan ampun untuk mereka kepada Allah. Sungguh mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Paham ini? Jadi ayat ini dipahami bahwasanya beliau masih hidup di dunia dan di kuburan sama saja, enggak ada beda. Didatangi ke kuburannya dan diminta kepada beliau supaya beliau memintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Mereka akan mendapati Allah dalam keadaan apa? Dalam mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ini yang dibantah oleh Syekh Muhammad Bashir dari India. Membantah Syekh namanya Syekh Dahlan. Nah, dulu Dahlan ini mengajar di Mekah. Nah, ketika jumpa sama Syekh Muhammad Bashir dari India ini, dia diantaranya apa? Membolehkan datang ke kuburannya Rasul dan minta kepada Rasul supaya Rasul mintakan kepada Allah pengampun. Pengampunan bagi siapa yang ingin. Kemudian ditulis sebuah kitab yang namanya Syanatul Insan Anwaswasati Syekh Dahlan. Syanatul Insan, menjaga manusia dari waswasnya, dari bisikan-bisikannya Syekh Dahlan. Tebal satu jilid. Di antara ayat yang dipakai adalah ayat ini dalam surat An-Nisa ayat 64. Dan jikalau mereka itu tatkala mendolimi diri mereka datang kepada engkau wahai Muhammad, dan mereka maka mereka minta ampun kepada Allah, maka Rasul pun juga memintakan ampun untuk mereka. Sungguh mereka mendapati Allah pengampun dan penyayang. Nah, itu digunakan ayat ini untuk di saat beliau masih hidup atau juga sudah meninggal, sama saja. Sehingga datang ke kuburannya Rasul, minta kepada Rasul supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah ini pengampunan. Nah, dan ini syirik akbar. Walaupun mereka mentakwil ayat ini. Baik. Kita lanjutkan perkataannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa yaqulun, dan mereka juga bilang, idza talabna minhu istighfar pada mautihi kunna bi manzilatil ladina talabu istighfar minas sahabah. Ayat tadi terkait dengan para sahabah yang dulu ketika mereka para sahabah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam minta kepada beliau agar beliau Rasul memintakan ampun kepada Allah untuk para sahabah. Ini benar. Maka oleh itu kata mereka kuburiin, jika kami datang, jika kami minta dari beliau sallallahu alaihi wasallam pengampunan setelah meninggalnya beliau, kami seperti orang-orang yang meminta pengampunan, yaitu dari kalangan para sahabat dulu, sama saja katanya. Mafhum ini? Mafhum rahim. Ayo. Jadi jika kami minta dari beliau setelah beliau meninggal, meminta apa? Minta pengampunan. Maka kami seperti biman jilarnya apa? Semisal orang-orang yang dulu meminta pengampunan. Ya ini apa? Mereka seperti orang dulu para sahabat minta kepada Rasul. Wa yukhalifuna bidzalika ijma'as sahabat wa tabi'in. Berarti kan ya ikhwan, dalam bantahan Syekh Muhammad Bashir tadi, hum di sini walau anna hum ini dhamir khusus bukan umum. Hum ini dhamir khusus bukan umum. Maka bagaimana mau dibikin umum para sahabat dan orang yang setelah para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bahkan sampai hari kiamat. Nah, diantara bantahan beliau yang pernah dulu kita baca dalam kitab tersebut adalah beliau membantah bahwasanya dhamir hum ini bukan untuk umum tapi khusus. Secara bahasa saja mereka sudah salah. Kenapa? Karena hum ini adalah sifatnya apa? Khusus. Walau anna hum siapa? Para sahabat. Kemudian dibikin umum untuk semua manusia setelah para sahabat. Ini juga sudah menyelisih apa susunan bahasa Arab ini. Jadi mereka menyelisih ijma'nya para sahabat dan para tabi'in, para orang-orang yang mengikut para sahabat dengan cara yang ihsan, dengan cara yang baik dari kalangan dan seluruh kaum muslimin. Jadi mereka menyelisih para sahabat dan menyelisih pengikutnya para sahabat dengan cara yang baik dan menyelisih seluruh kaum muslimin. Fa inna ahadan minhum lam yatlub minan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ayasfa'alahu wa la sa'alahu sai'an. Kenapa kok menyelisih? Alasannya karena seseorang dari mereka. Mereka siapa di sini yang pertama kali? Para sahabat. Tak ada seorang dari mereka pun yang minta dari Nabi setelah beliau meninggal. Nah ini perhatikan, tak ada seorang pun dari para sahabat minta kepada Nabi setelah meninggalnya beliau supaya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat untuk orang tersebut. Dan enggak pernah seorang pun dari para sahabat meminta sesuatu dari Nabi setelah meninggalnya beliau. Wala dzakara dzalika hadun min aimatil muslimin fi kutubihim, enggak ada seorang pun dari para imam-imam kaum muslimin menyebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jadi ngono ora ana bukune. Jare wong Jawa apa ora ana bukune. Paham to? Paham Rahim? Amanun dulu ora ana bukune. Berarti apa? Enggak ada dalam kitab. Dalam kitabnya para ulama enggak ada contoh pun, enggak ada isyarat bahwasanya seseorang dari para sahabat dan yang lainnya minta kepada Nabi setelah meninggalnya beliau. Wa inna ma dzakara dzalika man dzakarahu min mutaakhiril fuqaha wa haqqahu hikayatan maghdubatan ala malikin rahimallahu taala. Sayati dzikruha wa bastul kalam alaiha insyaallah taala. Hanya saya dan hanya saya yang menyebutkan hal tersebut, yakni orang yang dari kalangan para mutaakhirin, fuqaha mutaakhirin. Dan mereka mengkisahkan suatu kisah yang dusta. Dusta atas Malik. Malik itu siapa? Imam Malik bin Anas. Alim min ulama'i apa? Imam min a'imati al-arba'ah yang ada di Madinah. Itu dusta, mereka bikin kedustaan atas Malik. Akan datang penyebutan tentang kedustaan ini dan pembantangan tentang perkataan ini insyaallah taala pada tempatnya. Baik. Fadil anwa'u min khitabil malaika wal anbiya was salihin ba'da mautihim inda kuburihim wa fi maghibihim wa khitabi tamatsilihim huwa min adami anwa'il al-syirk al-mawjud fil musyrikin min ghairi ahlil kitab. Tengok di sini. Ibnu Taimiyah rahimahullah menetapkan, dan ini adalah macam-macam bentuk apa? Khitab kepada para malaikat dan para nabi dan orang-orang soleh setelah mereka meninggal. Tentunya malaikat bukan meninggal. Pada maut ini kepada orang-orang soleh dan para nabi. Malaikat tidak ada yang mati. Ini kan? Malaikat mati? Tidak ada. Bahkan di antara 8 golongan yang tidak kena hancur tentang nanti pada hari kiamat, antaranya apa? Malaikat. 8. Nah, aras di antaranya. Nah. Jadi kulluman alayafan, ada yang tidak ikut hancur. Ikut binasa. Malaikat enggak masuk. Ada pengecualiannya disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitabnya Qasidatun Nuniyah. Tapi ya, kau perhatikan. Maka kalau itu di sini kalimat ba'da mautihim kembali kepada orang-orang saleh dan para nabi. Ini khitab terhadap para malaikat dan para nabi dan para orang-orang saleh setelah mereka meninggal. Inda kuburihim, pada kuburan-kuburan mereka, wa fi maghibihim. Apa makna maghib? Dan pada ketika mereka itu tidak hadir, tidak ada di hadapan mereka. Wa khitab bitamatsilihim, dan khitab ucapan-ungkapan dan omongan permintaan kepada patung-patung mereka, patungnya para nabi, patungnya orang soleh. Ini termasuk macam-macam syirik yang paling terbesar yang ada di kalangan musyrikin selain ahlul kitab. Berarti selain ahlul kitab siapa? Jantarannya Buddha. Terus apa lagi? Hindu. Ini yang disahkan oleh pemerintah negeri sebagai agama yang disahkan. Itu enggak boleh disahkan, agama enggak boleh disahkan agama itu. Bagaimana agama disahkan? Agama batil, agama apa? Bahkan semua agama selain Islam enggak boleh disahkan. Kalaulah memang mereka harus membayar upeti, berarti bukan pengesahan, tapi syaratnya harus mereka direndahkan. Hatta yu'tu jizya an yadin wahum shaghirun, sampai mereka itu memberikan upeti dalam keadaan mereka itu dihinakan. Nah, jadi dengan demikian musyrikin di selain ahlul kitab inilah yang paling terbesar. Wa min a'dami anwa'is syirik al-mawjud fil musyrikin min ghairi ahlul kitab. Jadi khitab permintaan kepada patung-patung itu adalah termasuk macam-macam kesyirikan yang paling terbesar yang ada di kalangan musyrikin selain ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa berarti? Ahlul kitab itu siapa saja? Nasara, Yahud. Itu termasuk apa? Ahlul kitab. Kenapa? Karena mereka dapat kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun Buddha, Hindu dan semisalnya, mereka itu bukan ahlul kitab, tapi mereka apa? Wasniyun. Apa? Penyembah berhala secara asli. Wa fi mubtadi'ati ahlul kitab wal muslimin. Nah, tengok kitab terhadap patung-patung yang dikubur itu adalah termasuk bentuk-bentuk kesyirikan yang terbesar yang ada di musyrikin selain ahlul kitab dan juga pada mubtadi'ah ahlul kitab, ahlul bidah dari kalangan ahlul kitab dan kalangan kaum muslimin. Alladzina ahdatsu minasyirki wal ibadat malam ya'dan billahu ta'ala. Tengok di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan memanggil patung-patung orang soleh itu dan para nabi ini adalah ada di kalangan kaum muslimin yang mereka itu membikin kesyirikan dan peribadatan yang tidak ada izin dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala, tak pernah diizini oleh Allah dengan cara seperti itu. Ini kita diberitahu tentang fakta, tentang kenyataan, tentang fenomena keberadaan kaum muslimin yang mereka memanggil apa? Patung-patung itu. Qala Allah taala am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihillah. Ini adalah istifham yang mana ya, ingkar dan taubih, celaan. Pertanyaan yang artinya adalah pengingkaran dan celaan. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang sekutu-sekutu itu membuat syariat untuk mereka dari suatu urusan agama yang tidak ada izin, tidak ada izin dengannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk pertanyaan yang sifatnya apa? Pengingkaran dan pencelaan. Qala wa qala Ibnu Qayyim fi Madarij As-Salikin. Jilid awal, jilid yang pertama, halaman 259. Wa min anwa'ihi asyirkil akbar talabul hawa'id seminal mauta wal istighatsatu bihim wa tawajjuhu ilaihim. Tengok di sini wa min anwa'ihi, dan di antara macam-macam syirik akbar yaitu meminta kebutuhan-kebutuhan dari yang sudah mati, dari orang-orang yang sudah mati. Al-mauta ini kata jamak. Wong-wong sing mati itu namanya ma'al mauta. Mufradnya apa? Mufradnya apa? Sin. Mayitun mauta. Mayituna juga bisa. Di antara syirik-syirik al-akbar adalah meminta hawa'id, kebutuhan-kebutuhan dari yang sudah mati, dan minta pertolongan dengan mereka, dan tawajjuh ilaihim. Bagaimana tawajjuh? Tawajjaha, tawajjahu. menghadap kepada mereka dengan hati dan memohon dan meminta apa yang dibutuhkan kepada mereka yang sudah mati, beribadah, bentuk peribadatan. Wa ada aslu syirkil alam, tengok, lihat, meminta kepada yang sudah mati ini adalah asal syirik alam, bukan asal cikal bakal wujudnya syirik di dunia. Meminta kepada yang sudah mati, meminta kebutuhan yang, meminta perkara-perkara yang diberikan kepada yang sudah mati, itu apa? Asal apa? Syirikul alam maksudnya apa? Asal mula datangnya syirik di dunia ini adalah itu. Memohon kepada yang sudah mati apa-apa yang mereka butuhkan, minta pertolongan kepada mereka, beribadah kepada mereka. Inilah asal wujudnya syirik di dunia. Syirkul alam, alam dunia. Fa'inal mayyit qad inqata amaluhu wa huwa la yamliku li nafsi darran wala naf'a fadlan amman istaghatha bihi wa sa'alahu qada'a hajatihi aw sa'alahu ayashfa'alahu ila Allah fiha. Maka sesungguhnya yang sudah mati itu telah terputus amalannya, dia tidak memiliki pada dirinya suatu madarat dan enggak memiliki suatu manfaat, apalagi memiliki dari orang yang meminta dengannya pertolongan, apalagi meminta kepada dia kebutuhannya supaya ditunaikan, atau meminta kepada dia supaya yang mati tadi, mayat tadi memberikan syafaat untuk dia kepada Allah dengan permintaannya. Ini semuanya adalah khurafat dan enggak mungkin dilakukan oleh yang sudah mati walaupun diminta. Wa dza min jahlihi bisyafi wal masfu lahu indahu. Dan kelakuan ini meminta kepada yang sudah mati ini termasuk kebodohan orang tadi dari sisi apa? Dua sisi, apa? Kebodohannya orang tersebut dengan yang memberi syafaat dan yang disyafaati untuknya di sisi Allah. Yang mendapatkan syafaat baginya, yang memberi syafaat dan yang dapat syafaat ini, orang ini enggak tahu siapa kedua orang ini, enggak tahu kedua ini, enggak tahu. Fa inna la yaqdiru ayasfa'alahu indallahi illa bi idznihi. Maka sesungguhnya syafaat tadi tidak akan memberikan syafaat, enggak akan mampu memberikan syafaat kepada dia untuk dia di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Wallahu lam yaj'al istighatsatahu wa su'alahu sababan li'idznihi. Perhatikan di sini, dan Allah tidak pernah menjadikan permohonan pertolongannya kepada si mayit, permintaannya kepada si mayit ini tidaklah dijadikan oleh Allah sebagai sebab izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang minta kepada Nabi, minta syafaat, minta pertolongan, ini bukan sebab kemudian Allah itu mengizinkan. Wa inna masabab liidznihi kamalut tauhid, hanya saja sebab diizinkannya oleh Allah adalah kesempurnaan tauhid. Faja'a hadzal musyrik bisababin yamna'ul idznah. Yamna'ul idzn. Maka datanglah seorang musyrik ini dengan suatu sebab yang sebab itu mencegah perizinan, menghalangi perizinan dari Allah, enggak ada izin dari Allah. Maka itu dikatakan apa? Sebab ada dua, satunya apa? Sebab yang musbat dan sebab yang manfi. Sebab yang ditetapkan dan sebab yang ditiadakan. Permohonan dia kepada si mayit supaya si mayit mintakan izin kepada Allah, ini permohonan yang tertolak. Sebab yang tertolak, sebab yang tertiadakan. Sebab yang teringkari, bukan sebab yang tertetapkan. Wa huwa bimanjalati manista'ana fi hajatin bima yamna'u husulaha. Dan orang yang minta kepada yang dikubur itu, walaupun dinamai sebab, itu seperti kedudukannya orang yang minta pertolongan dalam suatu kebutuhan dengan sesuatu apa yang bisa menghalangi terhasilkannya. Jadi minta sesuatu pertolongan dalam satu kebutuhan, tapi apa? Pakai menggunakan perkara yang menghalangi hasilnya. Wis piye? Berobat tapi apa? Pakai ra? Pakai? Pakai apa? Pakai pastak. Menuntut pastak. Pastak itu indri. Ingin sembuh tapi apa? Pakai? Berobat untuk sakit kepala pakai apa? Minum apa? Minum matador. Untuk matador. Matador, pastak dan semisalnya itu apa? Racun serangga. Racun apa? Racun lambung. Jadi hewan-hewan yang berlambung itu diracuni itu. Jadi dia mau sembuh dari penyakit sakit kepala malah minum apa? Minum racun. Nah itu. Ibaratnya seperti itu. Mau minta pertolongan dari Allah SWT tapi menggunakan sebab yang sebab tadi apa menghalangi hasilnya. Nah. Seperti orang yang apa mau selesai dari permasalahan malah bunuh diri. Apa permasalahannya tidak akan selesai malah terus mengikuti kuburan dia sampai hari kiamat. Paham? Ingin mengetas dirinya dari kebangkrutan malah apa? Rumahnya dilesengkan ke bank. Ya semakin apa? Semakin gantung di diri gaung-gaung di dhuwur. Tekong-gaung. Nah, seperti itu. Sudah bangkrut malah minta pertolongan seperti itu. Jadi orang yang berlindung dari api malah bawa bensin diterik panas matahari sama membawa korek api. Jadi wawa bimanjarti manista'ana bihajatin bimayamna'u husulaha. Orang seperti itu, seperti kedudukannya orang yang minta pertolongan dalam satu kebutuhan dengan menggunakan sesuatu yang bisa menghalangi hasilnya. Hasilnya kebutuhan tadi. Apa yang diberikan malah gak dapat dia. Ini ikhwah. Maka itu perhatikan. Wa di halatu kulli musyrikin, inilah keadaannya seluruh musyrik. Tengok, baik musyrik itu dari kalangan wasniyin atau ahlul kitab atau dari kalangan orang-orang yang mengaku Islam sama saja podo wae. Wa di halatu kulli musyrikin. Ini adalah keadaan seluruh musyrik. Seperti orang yang menimba apa mau ngambil air dari sumur, gawa timbo. Air naik air. Tuwek gak akan naik. Paham? Butuh air ke sumur tapi enggak bawa timba, mau turun enggak bisa. Air. Demikian alul bidah, demikian juga alul bidah seperti itu. Ketika mau mendapatkan dekat kepada Allah tapi malah membawa perkara yang menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Perasaannya sudah sampai kepada Allah tapi apa? Enggak, bahkan kadang-kadang sampai kepada Fir'aun. Meleset, nyempal ke alirannya Fir'aun. Seperti upaya orang untuk mensucikan Allah dari serupanya dengan makhluk malah menyerupakan, mengingkari Allah di atas aras. Ketemu siapa? Ketemu Fir'aun. Ternyata apa? Bermadzhab dengan madzhabnya Fir'aun tidak terasa. Taywal mayit muhtajun ila man yad'u lahu wa tarham alayhi wa astaghfir lahu. Mayit itu pada hakikatnya butuh kepada orang yang mendoakan dia. Butuh kepada orang yang menyayangi dia. Orang yang menyayangi dia diantaranya apa? Mintakan rahmat kepada Allah untuk si mayit. Dan butuh kepada orang yang memintakan ampun bagi dia. Itu mayit ini hakikatnya. Fa'akasal musyrikun hadza. Tapi musyrikun apa? Membalik ini semua, semuanya. Malah dijadikan apa? Tempat bergantung, tempat berlindung, tempat meminta, tempat memohon. Dibalik semuanya oleh musyrikun. Inilah keadaannya seluruhmu. Musyrik kata beliau, Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala intaha. Habis nukilan dari Madariju Salikin. Karyanya Ibnul Qayyim. Gimana waktunya? Bis, ya. Ayo. Ini insyaallah selesai kita baca dari taklik yang dibawakan oleh apa? Al-Fihri, hafizallahu taala, semoga bermanfaat dan insyaallah kita lanjutkan matan dari apa? Syarah dari kalamnya Syekh bin Baz berikut nanti. Alhamdulillah rabbil alamin.